Konsultasi Syariah. Salat Bardain dapat surga. Pertanyaan, benarkah ada salat Bardain? Katanya yang mengerjakannya bisa masuk surga. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Istilah salat Bardain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalal bardaini dakhala al-jannah. Yang artinya, siapa yang sholat di dua waktu barad, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ad-Darimi, terdapat tambahan, Abu Muhammad ditanya, apa yang dimaksud dua waktu barad? Jawab beliau, subuh dan asar. Dr. Mustafa Dib Bugo menjelaskan, sholat al-bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Dinamakan demikian, karena sholat ini dikerjakan di dua waktu dingin yang mengapit siang hari, ketika cuaca udara sudah sejuk. Ta'liqat ala Sahih Bukhari. Maksud hadis ini adalah memberi motivasi bagi kaum muslimin untuk menjaga sholat subuh dan asar. Bagi lelaki berjamaah di masjid dan bagi wanita berusaha menjaganya agar selalu tepat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Menurut pendapat yang paling tepat, maksud salat usta dalam ayat di atas adalah salat asar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Perang Ahzab. Syaghuluna 'anil salatil usta, salatil asr. Yang artinya, mereka kaum kafir Quraisy itu telah menyibukkan kita sehingga tidak bisa mengerjakan salat usta, yaitu salat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besar perhatian syariat agar kaum muslimin menjaga salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Layyali jannaru ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Yang artinya, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam menjaga sholat lima waktu, terutama sholat subuh dan asar. Allahu a'lam.